السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita masih berbicara tentang masalah syafaat, dan kita baca hadis yang lengkap tentang syafaat yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Tetapi lafaz di sini adalah lafaz Imam Ahmad rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala utiya Rasulullah sallam bilahmin. Rasulullah sallam pada suatu hari diberi daging, ya, ketika makan diberi daging kesukaan Rasulullah sallam. Dafa'a ilaihi min hadhira', diberikan kepadanya paha, paha kambing. Wa kanat tu'jibuhu, dan memang paha kambing itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Panahasa minha nasatan, setelah memakan segigitan, kemudian beliau bersabda, ana sayyidun nas yawmal qiyamah, aku adalah sayyidnya manusia, sesepuhnya manusia, tokoh yang dibesarkan di antara seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Wa hal tadruna lima dalik, dan tahukah kalian apa sebabnya? Yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang-orang yang pertama sampai orang-orang yang terakhir fi sa'idin wahid, di satu tempat yang sama, yaitu fil ardi ghairal ardi, bumi yang bukan bumi ini, yaitu bumi yang mubaddalah, yang telah diganti dengan bumi yang baru, yang datar, hamparan, lapang, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'd, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain. Tentunya berbicaranya mereka ketika itu adalah hamsan, dengan berbisik-bisik. Ala tarawna ila ma antum fih, tidakkah kalian lihat apa yang kalian ada padanya sekarang ini? Ala tarawna ila ma qad balagakum, apakah kalian tidak melihat dalam keadaan apa kita sekarang ini? Ini apa yang sampai kepada kalian keadaan ini? Ala tanduruna man yashfa' lakum ila rabbikum, tidakkah kalian mencari, melihat siapa yang bisa memberikan syafaat kepada Rabb kalian? Fa yaqulu ba'dun nas li ba'din, maka berkatalah sebagian manusia kepada sebagian yang lain, menjawab, abukum Adam, tentunya yang pantas untuk memberikan syafaat kepada Allah adalah bapak kalian Adam alaihissalam. Fayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Adam alaihissalam. Fayaqulun ya Adam, maka mereka berkata, wahai Adam, anta abul bashar, Engkau adalah bapak seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Dan ini kesemuan Adam. Sudah diterangkan kemarin pada kajian yang lalu. Wa nufiqa fika min ruhi. Dan juga sudah ditiupkan kepadamu dari ruhnya. Ruh milik Allah SWT yang asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh yang ditiupkan kepada Adam adalah ruh-ruh yang Allah SWT sudah persaksikan mereka sebelum diciptakannya. Sebelum ditiupkan kepada Adam, sudah persaksikan. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka menjawab, bala syahidna. Tentu, kami mempersaksikan. Ya, ini bukan ruh Allah itu, ruh dari zat Allah, bukan. Tetapi ruh yang diciptakan oleh Allah SWT. Dan engkau, yang amar al-malaikata fasajadu lak, engkau yang Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, dan mereka sujud, menghormatimu. Fashfa' lana ila rabbik, maka berikanlah kepada kami syafaat, sampaikanlah kepada Allah SWT. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagana, tidakkah kau lihat apa yang sudah dicapai oleh keadaan kita sekarang ini? Fayaqulu Adam, maka Adam pun menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu qat wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sungguh, kata Adam, Rabku telah marah hari ini dengan kemarahan yang dia tidak pernah marah yang seperti itu sebelumnya. Dan tidak akan marah yang seperti itu setelahnya. Berarti puncak kemarahan Allah SWT. Innahu nahani 'ani syajara fa'asaitu. Sungguh dia melarang aku dari sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada yang selainku, pergilah pada yang selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh alaihi salam. Fayatuna Nuhan, maka mereka pun mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan yang pertama pula di muka bumi. Kesyirikan yang pertama terjadi adalah kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Fayaqulun, maka mereka berkata kepada Nuh sebagai rasul yang pertama, ya Nuh, anta awwalur rusul ila al-ard, ila ahli al-ard. Sammakallahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Dan Allah menamakan engkau sebagai 'abdan syakura, hamba yang bersyukur. Fashfa' lana ila rabbik, maka berikan syafaat kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan syafaat untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagana, engkau tidak lihat bagaimana kami, apa yang dicapai oleh keadaan kami sekarang ini? Fayaqulu Nuh alaihi salam, maka Nuh berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah murka yang seperti itu setelahnya. Wa innahu kanat li da'watun da'utu biha ala qaumi, dan sesungguhnya ada doa yang pernah aku ucapkan untuk kaumku. Doa yang diucapkan atas kaumku. Dan dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau untuk biasanya baik-baik. Sepertinya lebih tepat terjemahannya atas. Sesungguhnya ada doa yang aku ucapkan atas kaumku. Nafsi, nafsi. Apa maknanya? Maknanya Nabi Nuh alaihi salam merasa salah. Kenapa berdoa untuk membinasakan kaumnya seluruhnya? Yaitu kalimat, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Kalau engkau tadarhum, tinggalkan mereka atau sisakan mereka. La yalidu illa fajiran kafara. Tidak akan melahirkan kecuali orang yang fajir dan kafir lagi nantinya. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apakah kekafiran berakhir? Hanifina'azakumullah muncul kekafiran di Jaziratul Arab. Yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Yang dibisikkan oleh jin-jin untuk menggali berhala-berhala yang dulu zaman kaum Nuh. Artinya kembali. Kesyirikan-kesyirikan tadi. Maka Nuh menyesali dan menyatakan, idhamu ila ghairi nafsi nafsi diriku diriku. Sungguh aku telah berdoa dengan doa yang seperti itu kepada kaumku, membinasakan seluruhnya. Nafsi nafsi idhamu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhamu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim alaihis salam. Ayatuna Ibrahim. Maka mereka pun mendatangi Ibrahim alaihis salam. Fayaqulun, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ardi, ala tara ila ma nahnu fihi. Kata mereka kepada Ibrahim alaihis salam, wahai Ibrahim, engkau nabiyullah, engkau kekasih Allah, khalilullah. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Wahai Ibrahim, engkau Nabiullah dan Khalilullah dari manusia yang ada di muka bumi ini. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagana, tidakkah kau lihat bagaimana apa yang dicapai keadaan sekarang ini kepada kami? Fayaqul, maka berkatalah Ibrahim alaihis salam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan juga tidak akan pernah murka seperti ini setelahnya. Wa dzakara kadzabatihi, maka Ibrahim pun menyebutkan beberapa kedustaan yang dia lakukan alaihis salam. Tentunya Allah telah mengampuninya, tetapi seorang mukmin akan tetap gelisah dengan kesalahan-kesalahannya. Apa ini maksud kadzabatihi? Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan disisakan berhala yang terbesar, dan kemudian dikalungkan kampaknya atau alat untuk menghancurnya di leher berhala yang terbesar. Ketika ditanya, man fa'ala hadza bi alihatina, ketika mereka bertanya, siapa yang memperlakukan seperti ini terhadap berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Kata Ibrahim, tanyakan pada yang besar itu. Bukankah dia yang megang alatnya? Seperti ini, Ibrahim alaihi salam dalam keadaan gelisah, takut. Kalau ini menyebabkan Allah murka. Karena menyatakan dengan kesan, kalau yang berbuat itu adalah berhala yang terbesar ini. Saluhum. In kanu yantiqun, kalau memang bisa bicara, tanya pada Tuhan-Tuhan kalian ini. Yang kedua adalah ketika dia menyatakan istrinya sebagai saudaraku. Karena waktu itu penguasanya lalim, walim, sering merampas budak-budak perempuan atau istri-istri mereka. Maka ketika ditanya, siapa saudaraku? Ukhti. Qul inna a'udzubikumullah. Yang dimaksud tentunya, ukhti fillah, saudaraku di jalan Allah. Bukan kakakku, bukan adikku, istri. Tapi dikatakan ukhti. Qanibidina azakumullah. Dan demikianlah Ibrahim mengucapkan kalimat-kalimat tadi dan menyesalinya. Padahal belum bisa dikatakan dusta 100%. Tetapi beliau alaihi salam seorang mukmin yang bertakwa. Sehingga dengan kesalahan yang seperti itu saja beliau sudah terus ketakutan dan menyatakan, nafsi, nafsi, nafsi, nafsi, aku telah berdusta, aku telah berkata begini, telah berkata begitu. Idhamu ila ghairi, Allah telah murka sekarang ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti itu setelahnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, idhamu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhamu ila Musa, pergilah kalian kepada Musa. Fayatuna Musa. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Musa, anta Rasulullah, istafakallahu birisalatih wa bitaklimih ala nas. Wahai Musa, sesungguhnya engkau utusan Allah SWT. Allah pilih engkau khusus dengan risalahnya, dan Allah pilih engkau khusus dengan taklimnya. Bitaklimihi ala nas, di atas seluruh manusia. Artinya Allah mengistimewakan Nabi Musa dengan taklimnya. Qul inna a'udzubikumullah. Nabi Nuh keistimewaannya adalah rasul pertama. Nabi Adam keistimewaannya adalah khalaqahullahu bihadis. Dan kemudian Nabi Ibrahim keistimewaannya adalah khalilullah. Dan sekarang Musa, apa keistimewaannya? Kalimur Rahman. Satu-satunya manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung takliman tanpa melalui Jibril alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, atau dalam ayat lain, wa kallamahu rabbuh. Ini keistimewaan Musa alaihi salam. Maka mereka berkata dengan memuji Musa, engkau wahai Musa adalah orang yang diutus oleh Allah sebagai rasul, dan engkau adalah orang yang diistimewakan dengan taklimnya, dengan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Isfa'lana ila rabbik. Berikan kepada kami syafaat kepada Rabbmu. Sampaikanlah kepada Allah untuk kami. Itu makna isfa'lana ila rabbik. Berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan kami sekarang? Ala tara ma qad balagana, tidakkah engkau lihat bagaimana apa yang terjadi pada kami sekarang? Fa yaqulu lahum Musa, maka Musa pun menjawab ucapan mereka dengan kalimat yang senada dengan nabi-nabi sebelum. Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu wa lan yaghdab mithlahu ba'dahu. Nah, qal, sungguhnya Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha, dan aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Musa alaihi salam masih takut pada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang pernah dilakukannya dari kesalahannya padahal sebelum diutus jadi nabi, yaitu ketika membela kaumnya dan memukul lawannya. Hawakazahu Musa. Hawakazahu Musa, maka Musa pun memukulnya. Faqadha alaihi. Ternyata mati orang yang dipukulnya. Qul inna a'udzubikumullah. Ini Musa alaihi salam menyatakan, aku telah membunuh orang dan aku membunuh orang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi. Diriku, diriku, diriku, diriku. Pergilah kepada selainku. Idhabu ila Isa. Pergilah kalian kepada Isa alaihi salam. Fayatuna Isa fayaqulun. Maka mereka pun mendatangi Isa alaihi salam. Kemudian mereka berkata, ya Isa, wahai Isa, anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min. Wahai Isa, engkau adalah Rasul utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan engkau adalah kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Isa alaihi salam. Kalau keistimewaan Musa, kalimur rahmah. Kalau keistimewaan Isa, kalimatur rahmah. Berbeda jauh antara kalim dengan kalimah. Kalau kalimur rahman yang diajak bicara oleh ar-rahmah. Tetapi Nabi Isa adalah kalimatullah. Merupakan sosok makhluk yang diciptakan dengan kalimatullah. Yani Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna matala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah, permisalan Isa sama seperti permisalan Adam, diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya kun fayakun. Baik, apa perbedaannya dengan Adam? Kalau di dalam ayat ini dikatakan sepertinya disamakan, inna masala Isa 'indallah kamasali Adam. Disamakan dengan Adam dari satu sisi, yaitu khalaqahu Allah, Allah ciptakan dari tanah, Tsumma qala lahu kun. Kemudian Allah ucapkan kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah dia. Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu maka Allah tinggal menyatakan kalimat kun yang bermakna jadilah, maka jadilah semuanya yang diinginkannya, yang dikehendakinya. Baik, kalau begitu apa keistimewaan Isa? Semua juga diciptakan dengan kun, kita juga diciptakan dengan kun. Nah, ada tiga bentuk penciptaan. Penciptaan pertama adalah langsung dengan tangan Allah. Allah bentuk tanah tersebut dengan tangannya langsung menjadi sosok Adam alaihissalam. Kemudian Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah Adam alaihissalam. Berarti keistimewaannya khalaqallahu biyadih, dengan tangannya secara langsung. Penciptaan kedua, Allah ciptakan turunan Adam dari proses pernikahan laki dengan perempuan dan kemudian lahirlah. Itu juga Allah kehendaki. Jadilah, maka jadilah dengan proses yang wajar, yang seperti kalian dan kita semuanya. Diciptakan dari bapak dan ibu, kemudian lahir anak. Itu juga tidak lepas dari ciptaan Allah kun, tetapi dengan bentuk wajar. Tetapi Isa alaihi salam diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kata Maryam, allati ahsanat farjaha, menyatakan, lam yamsasni bashar, walam yamsasni bashar, walam aku baghiya. Aku enggak pernah disentuh oleh laki-laki dan aku bukan pelacur. Aku bukan orang-orang yang didatangi oleh laki-laki, tidak. Dan sadaqat. Sungguh benar ucapan Maryam alaihissalam bahwa dia adalah seorang yang ahsanat farja, sebagaimana persaksian dari Allah langsung dalam Al-Qur'an. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Yani Maryam adalah suci, kata Allah, enggak pernah disentuh oleh laki-laki sama sekali. Baik, tetapi toh terjadi kehamilan dan punya anak. Bagaimana itu? Gampang, kata Allah. Bagi Allah mudah. Inna matali Isa inna laka matali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah, penciptaan Isa sama seperti Adam dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Maka kalau Allah katakan jadilah, jadilah. Kalau Allah katakan jadilah, jadi. Apakah dari tanah, atau dari bapak tanpa ibu, atau dari ibu tanpa bapak? Atau dari ibu dan bapak sekaligus. Bagi Allah, kalau Allah katakan jadilah, jadilah. Qul inna a'udzukum Allah tayyib. Sudah dibahas, dia diciptakan dari tanah langsung. Sudah dibahas yang dari ibu dan bapak. Sudah dibahas pula yang dari ibu tanpa bapak. Tapi sekarang yang dibalik, dari bapak tanpa ibu. Ada? Hah? Ada apa enggak ada? Hamwa. Diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk? Ada. Berarti dari bapak tanpa ibu. Dari laki-laki. Empat-empatnya bisa. Ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kalian manusia bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menciptakan apapun yang dikehendakinya, apakah tanpa bapak tanpa ibu, ataupun dengan bapak tanpa ibu, atau dengan ibu tanpa bapak, ataupun dengan bapak dan ibu, Allah bisa. Allah tinggal menyatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaq. Kembali kepada Isa alaihi salam. Berarti apa keistimewaannya? Diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak dengan kalimat kun. Nah, fayakuna Isa. Maka mereka mendatangi Isa dan memujinya dengan kalimat tersebut. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam maruhun minhu. Engkau adalah kalimat Allah. Dan ruh yang Allah ciptakan. Sama seperti tafsiran Adam tadi, ruhun minhu, yakni ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang asyhadahum ala anfusihim anastu bi rabbikum qalu bala syahidna, yaitu ruh-ruh calon-calon manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya dan Allah sudah persaksikan, anastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab, bala syahidna. Bukan bermakna ruhun minhu, ruh dari zat Allah, bukan. Ini tafsiran orang-orang yang Nasrani atau yang tertipu dengan orang Nasrani. Ini maksudnya ruh dari Allah. Jadi zatnya Allah ada, ruhnya dikasihkan kepada Isa. Maka Isa memiliki sifat ketuhanan. Maka Isa itu jelmaan Allah SWT. Di antara Nasrani, ada yang meyakini seperti itu. Tidak meyakini anak. Itu bukan anak. Tidak mungkin Allah punya anak. Tapi itu adalah jelmaan Allah di muka bumi, katanya. Dua-duanya salah dan dua-duanya kufur. Kamurat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar sekali ucapan yang dikeluarkan dari mulut-mulut mereka. Hakadahu, kata Nabi, memang demikian keadaan Isa. Hakadha huwa. Wa kallamtan nasa fil mahdi. Ini keistimewaan yang berikutnya dari keistimewaan Isa. Dan engkau wahai Isa, kallamtan nas. Engkau bisa mengajak bicara manusia dalam keadaan engkau fil mahdi, di dalam pangkuan, masih bayi. Apa yang diucapkannya? Inni Abdullah atani al-kitabu wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ila akhiril ayat. Naam. Ini keistimewaan Isa juga alaihi salam. Fashfa lana ila rabbik. Karena keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepadamu, semestinya engkau bisa memberikan syafaat untuk kami kepada Allah SWT. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami hari ini? Ala tara ma qad balagana. Tidakkah engkau lihat bagaimana apa yang telah dicapai oleh keadaan kami ini? Fayaqulu lahum Isa. Maka Isa menjawab, mengucapkan kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah wa lam yadhkur lahu dhanban. Tetapi dalam hal Isa tidak disebutkan kesalahan-kesalahannya atau tidak disebutkan ucapan-ucapan yang bermakna seperti itu. Lam yadhkur lahu dhanban, tidak disebutkan beberapa kesalahan. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan sampai kita terkena ucapan Rasulullah sallam, raghima anfu mri'in dukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang disebut namaku tetapi dia tidak bersalawat untukku, kata Nabi. Baik, nah, walaupun tidak perlu menjerit-jerit, tetapi jelas sunnahnya untuk mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kita menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nama manusia-manusia yang kita kenal sekarang ini, bukan, tetapi nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayatuni, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka pun mendatangi aku. Fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata mereka, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau penutup para anbiya. Ghafarallahu laka dhanbaka ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu, apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. Fashfa' lana ila rabbik. Maka berikan syafaat untukku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau untuk kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagana. Apakah kau tidak melihat bagaimana yang sudah sampai kepada kami ini atau sudah mencapai sekarang ini? Fa'akum, maka aku pun bangun, aku pun bangkit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain Rasulullah menjawab, ana laha, memang akulah bagiannya. Fa'ati tahtal arsy, maka aku pun mendatangi di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aqa'u sajidan li rabbi azza wa jal, aku pun tersungkur sujud untuk Rabbku azza wa jal. Thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Qala, setelah aku sujud di hadapan Rabbku azza wa jal, maka dibukalah oleh Allah atasku dan diilhamkan kepadaku min mahamidihi, dari pujian-pujian Allah subhanahu wa ta'ala, sanjungan-sanjungan kepadanya yang tidak pernah dibukakan untuk siapapun sebelumku. Ini catat, dikasih stabilo, kasih garis atas. Bahwa ini adalah dalil bahwa pujian-pujian Rasulullah SAW yang saat itu diucapkan baru diilhamkan saat itu. Sebab ada beberapa riwayat yang hanya menyebutkan, aku memberikan pujian-pujian yang tidak pernah dipujikan sebelumnya. Titik. Kemudian jadikan dalil oleh beberapa orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, menyatakan bahwa Rasulullah SAW punya ilmu yang disembunyikan. Punya ilmu yang disembunyikan. Yaitu puji-pujian kepada Allah yang dia simpan, tidak pernah diucapkan, sampai nanti ketika syafaat baru diucapkan. Sebab riwayatnya, pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Dikira Rasulullah SAW menyimpan ilmu tersebut. Nah, wallah, tidak demi Allah. Rasulullah SAW al-amin, as-sadiqul masduq, yang terpercaya, maka semua yang diajarkan oleh Allah, semuanya dikhabarkan. Ma'alimahu lahum. Semua kebaikan yang Rasulullah ketahui untuk manusia. Ini semua kebaikan yang Rasulullah tahu disampaikan seluruhnya, tidak disembunyikan. Kita bantah mereka dengan lafaz ini, lafaz Imam Ahmad. Kita bantah mereka dengan lafaz yang kita baca tadi, bahwa dalam lafaz-lafaz lain dan setiap lafaz hadis dengan hadis yang lainnya saling menerangkan, boleh disebutkan dengan jelas, yaftahullahu alayya wa yulhimuni. Allah membuka hatiku saat itu. Dan Allah mengilhamkan kepadaku saat itu. Puji-pujian yang tidak pernah diberikan pada siapapun sebelumnya. Berarti baru diberi ilmunya saat itu. Bukan disimpan di dunia. Oh ini jangan sampaikan. Ini buatku nanti. Tidak ada. Ajaran Islam bukan ajaran silat. Bukan ajaran kungfu. Kalau ajaran kungfu kan, gurunya gak akan memberikan seluruhnya. Kenapa? Takut kalah sama muridnya. Kalau punya 10 ilmu, 10 jurus, akan sampaikan 9. Ini kalau yang ke 10, saya sampaikan juga, dia akan mengalahkan aku kalau ada sesuatu. 9. Begitu muridnya ternyata kurang ajar melawan, dia punya jurus yang ke 10. Enggak disangka-sangka oleh muridnya. Itu kungfu, silat. Agama tidak demikian. Disampaikan seluruhnya, tidak tersisa. Semuanya. Ma'alimahu lahum. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW mesti atasnya untuk menyampaikan kebaikan yang diketahuinya kepada manusia. Maka kalau sudah tahu ada kebaikan, mesti disampaikan. Tidak boleh disembunyikan. Qadimina azakumullah, berarti yang disampaikan atau yang dibaca puji-pujian pada Allah ketika meminta syafaat adalah puji-pujian yang baru diilhamkan saat itu sebagaimana lafaz ini. Tsumma yaftahullah alayya wa yulhimuni min mahamidihi, diilhamkan kepada aku puji-pujian, wa husna sana, dan sanjungan-sanjungan, yang lam yaftahu ala ahadin qabli, yang tidak pernah membukakan kepada siapapun sebelumku. Fayaqul, sampai Allah berfirman, ya Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, irfa' ra'sak, sal tu'tah, ishfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah engkau akan diberi. Ishfa' tushaffa', berikan syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat untuknya. Faqulu, maka aku katakan kepada Allah, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku. Ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati. Fayaqulu adkhil min ummatika man la hisab alayhi min al-bab al-ayman min abwabil jannah. Maka kata Allah, masukkan dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab baginya dan tidak ada azab dari pintu kanan, dari pintu-pintu surga. Wa hum syuraka'un nas fi ma siwahu min al-abwab, dan di mereka pun orang yang termasuk menyertai orang-orang lain dari pintu-pintu lain. Wallahu ta'ala a'lam, demikian yang diriwayatkan. Artinya mereka adalah orang-orang yang berhak untuk masuk pintu-pintu lain juga. Sebagaimana ketika Abu Bakar Siddiq ditanya tentang masalah, puasa, masalah salat, masalah ini, masalah itu. Ternyata semuanya adalah Abu Bakar. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang masuk dari pintu semuanya itu? Karena ada pintu untuk orang-orang yang merupakan ahli shaum, ahli puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ada pintu lagi untuk ahlus salah, ada pintu lagi untuk ahli zakah, ada orang pintu-pintu lagi yang demikian dan demikian. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang masuk ke semua pintu itu? Ada. Maka di sini disebutkan bahwa kata Allah, masukkan orang-orang yang la hisab lahum, yang tidak perlu dihisab wala azab. Yang 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Dipersilakan untuk masuk dari pintu kanan. Tetapi tentunya mereka syuraka'uhum, syuraka'un nas fi ma siwahu minal abwab, dan mereka pun adalah sekutu-sekutu manusia lainnya dari pintu-pintu lain. Berhak untuk masuk pintu ini, pintu sana, pintu semuanya. Karena ini orang yang paling istimewa, yaitu yang la hisaba wala adab. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi lama baina misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar." Sungguh antara dua misra'ain, pintu itu ada tiang kanan, tiang kiri, apa namanya? Husain? Itu namanya misra'ain dalam bahasa Arab. Dan selalu dua, ada batas kanan dan batas kiri. Nah, ini namanya misra'ai. Taib, ma baina misra'ain, antara sisi pintu yang kanan dengan sisi pintu yang kiri, min masari'il jannah, dari pintu-pintu surga, itu jaraknya seperti antara Mekah dengan Hajar. Kalau Hajar tidak tahu tempatnya, maka lebih dekat lagi, kama baina Makkah wa Busra. Mekah dan daerah Busra, yang hampir ke Syam. Hampir ke daerah Syam. Demikian akhrajahu fis sahihain. Demikian dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Wa bima'nahu, semakna dengan ini. Wal lafdhu lil Imam Ahmad, sedangkan lafadznya dalam lafadz Imam Ahmad. Lafadz yang ditulis di sini adalah lafadz Imam Ahmad rahimahullah. Kalau Ibnu Hazm Allah perhatikan. Apa berarti syafaat yang pertama diminta oleh Rasulullah SAW? Syafaat yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca tadi? Masukkan ke dalam surga orang yang tidak memiliki hisab wal azab. Qala Ibnu Na'azakumullah, wal ajab kullal ajab, kata pensyarah rahimahullah Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, wal ajab kullal ajab, dan sungguh heran dan sangat mengherankan, min iradil a'imma li hadzal hadis, banyaknya para imam-imam ahlu sunnah meriwayatkan hadis ini, min aktsari turuqihi, bahkan dari kebanyakan jalan-jalannya, la yadhkuruna amra syafa'atil ula, ternyata kebanyakan mereka tidak menyebutkan syafaat yang paling utama, yang paling pertama, bi ayati ar-rabb subhanahu wa ta'ala li faslil qada, yaitu datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan urusan manusia. Qanibina a'azakumullah, bahkan kebanyakan riwayat-riwayat tentang syafaat selalu diawali dengan riwayat syafaat, keluarkan dari neraka orang-orang yang masih memiliki iman. Qanibina a'azakumullah, ini syafaat untuk mereka yang harusnya diadab, diselamatkan dari api neraka. Kenapa demikian? Akan dijawab oleh beliau bahwa itu bukan kedustaan, bukan perubahan, bukan. Tetapi mereka menyampaikan yang terpenting dari sekian syafaat. Sesungguhnya terpenting dari satu sisi. Terpenting dari sisi apa? Terpenting dari sisi nasihat untuk kaum muslimin yang ketika itu terfitnah dengan fitnah khawarij dan fitnah mu'tazilah. Yang kedua-duanya berpemahaman kalau seorang sudah masuk neraka tidak akan bisa keluar lagi. Seorang yang sudah masuk di azab dalam neraka tidak akan bisa keluar lagi. Maka mereka membantah, tidak bisa. Diriwayatkan haddatsana fulan an fulan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW sampai pada kalimat Rasulullah sujud dan meminta pada Allah syafaat sampai kemudian Allah katakan, keluarkan dari api neraka orang-orang yang masih memiliki iman. Langsung ke situ. Diringkas. Diringkas. Padahal itu bukan syafaat yang utama, yang paling besar. Syafaat utama yang paling besar, yang disebut dengan syafaatul uzma, adalah syafaat yang pertama. Yaitu meminta pada Allah untuk cepat diselesaikan mereka-mereka yang ada di mahsyar ini. Mereka dalam keadaan betul-betul gelisah dengan keadaan mereka, tersiksa. Mereka gelisah hati mereka dan juga badan-badan mereka. Tersiksa. Ingin cepat diselesaikan. Keringat mereka ada yang sampai di mata kaki. Ada yang sampai di lututnya. Ada yang sampai di dadanya. Dan ada yang sampai di lehernya dan dagunya. Sehingga dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Hanya begini saja. Sengsara. Maka mereka meminta syafaat. Siapa kira-kira yang butuh? Seluruhnya. Seluruhnya butuh. Maka dikatakan uzma. Syafaat yang uzma. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan di sini al-ajab kullal ajab, yang mengherankan dan sangat mengherankan bahwa para imam-imam ahlul hadis meriwayatkan hadis ini dari banyak jalannya, dari sekian banyak jalan, tidak menyebutkan syafaatul ula, tidak menyebutkan syafaat yang pertama, yaitu ayati ya rab subhanahu wa ta'ala li fadlil qada, yaitu datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan urusan-urusan manusia. Kama warada hadza fi hadis as-sur, sebagaimana diriwayatkan kisahnya dalam hadis as-sur, hadis ketika ditiupkannya sangkakala. Fa innal maqsud fi hadzal maqam, karena sesungguhnya itulah yang dimaksud di dalam keadaan mereka sekarang itu, atau dalam keadaan mereka ketika itu. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Diselamatkan dari api neraka? Belum bicara neraka atau surga. Atau mereka ingin masuk surga? Belum. Belum ada hisab, belum ada apa. Kira-kira orang-orang ini mahsyar, apa yang dibutuhkan? Penyelesaian atau disegerakannya penyelesaian urusan. Maka syafaat yang pertama adalah syafaat ingin disegerakannya mereka untuk diselesaikan oleh Allah SWT. Nah, kita akan bahas pada kajian mendatang bidnillahi ta'ala tentang syafaat al-udma atau syafaat yang terbesar. والله تعالى أعلم نسأل التوفيق والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته